salah dan ganti, namun nan lamo takkan ajuo. Ulah didin nai mau kai janji, ragu ko sanang batin tak seso. Ulah didin nai mau kai janji, ragu ko sanang batin tak seso. Pangana sanang tio sabanta adia tabayang, ragu jo urang pikiran melayang, hanyo tatuju ka uda surang. Ragu jo urang pikiran melayang, hanyo tatuju ka uda basuo. Dijapui indah kata bohong, di antara kita kini ko. Lah sama orang nan punya oh hujan, hampuilah jajah cinta. Nanti kini jadi sasalan diri. Dia tak bayang, ragu jo urang pikiran melayang, hanyo tatuju ka uda surang. Ragu jo urang pikiran melayang, hanyo tatuju ka uda surang. Lai kabasuo, dijapui indah kata bohong, di antara kita kini ko. Lah sama orang nan punya oh hujan, hampuilah jajah cinta. Sama adi aman nanti, kini jadi